Halo. Ya. Ya, Pak Anto, selamat sore. Sore. Silakan, Bapak. Komentar saya lihat pemerintah sudah kehilangan akal. Itu akan menjadi kontraproduktif. Ya kan? Pemerintah tuh harus membangun, bukan membatasi. Kalau PLN itu kan listriknya lebih mahal. Kok bisa sampai defisit? Apa kerjaan mereka selama ini? Ya kan? Kita ini bayar ke PLN, ya kan? PLN kan perusahaan, ya kan? Bukannya suruh kita hemat, justru dia tuh harus dorong kita pakai listrik. Yang penting dia siapin listriknya, kayak omong kasarnya tuh kayak orang jualan lah, ya kan? Stok kita siapin, ya kan? Orang mau beli, kita dorong. Orang mau beli satu, kita anjurin beli dua, ya kan? Kan perumpamannya begitu aja. Ya saya lihat ini kacau nih kalau kelihatannya begitu. Apa yang mau kita bangun kalau begitu? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Anto. Baik, Pak Yudi, selamat sore. Selamat sore, Bu. Silakan. Ah, ini dia menunjukkan ketidakmampuan pemerintah kita yang sekarang ini. Dan yang saya paling heran itu menterinya yang paling senior itu yang katanya lumayan pinter tuh Pak Purnomo itu masih dipakai aja. Padahal krisis listrik itu bukan baru-baru sekarang aja, udah dari tahun-tahun yang lalu. Beliau kan udah berapa kali di jabatan yang sama. Seharusnya pemerintah itu mikir dong untuk 5 tahun, 10 tahun mendatang, atau 20 tahun mendatang, yang udah pasti listrik kan yang pakai nambah terus. Bukan caranya gitu ngulangin apa itu produksi dipindahin. Emang gampang apa? Bingung saya dengan pemerintah kita. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ibu Yani, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Ya, pemerintah kita ini udah nyata-nyata gagal ini dalam tata kelola energi amburadul seperti itu. Masing-masing kan seharusnya punya kewajiban. Pengusaha punya kewajiban, pemerintah juga punya. Pengusaha kan udah membantu menyerap tenaga kerja. Pemerintah ya seharusnya menyediakan infrastruktur untuk menunjang pengusaha untuk berusaha. Ya sekarang mau bagaimana gitu loh. Masa hari Sabtu, hari Minggu yang secara internasional itu udah berlaku sebagai hari libur, masa mau diganti jadi hari kerja? Itu kan ya nggak mungkin ya. Lalu ya apa gunanya roadshow-roadshow ke luar negeri mengundang investor masuk ke dalam, sedangkan di dalamnya sendiri nggak bisa dibenahi. Sekarang untuk kebutuhan yang industri yang ada sekarang aja udah keteteran seperti ini. Lah siapa lagi yang mau masuk gitu loh, melihat keadaannya seperti ini. Jadi kan sia-sia aja, buang-buang uang aja gitu loh. Ya. Sekian, makasih. Terima kasih Bu Yani. Ibu Heni, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Mengenai perubahan-perubahan itu, apa namanya ya, peraturan-peraturan itu udah gak perlu semua. Saya rasa tetap aja hasilnya sama. Karena yang penyebabnya itu korupsi, satu itu aja. Ya, Pak Jerry, selamat sore. Sore. Silakan. Saya setuju tuh Mbak sama yang tadi. Itu Menteri Purnomo Yusgiantoro, dia udah beberapa periode menjabat sebagai menteri. Mestinya dia tahu pemetaan kebutuhan energi nasional. Kemudian juga dengan antisipasi ke depan. Jadi sebenarnya ini memang ini bukan soal ganti mengganti secara gampang ya, tapi udah kelihatan prestasi dan apa namanya? Prestasi dan kekurangan prestasinya dia. Mestinya dia diganti itu. Karena masalah listrik begini, masalah energi alternatif juga sama. Seperti energi alternatif waktu itu mau dibicarakan katanya mau digalakkan dan seterusnya. Begitu minyak lagi murah, diem, lupa. Tapi begitu minyak udah mulai naik aja, wah kalau kabut. Ini pola pikir seorang menteri kayak begini sih, ya menurut saya sih nggak pantas sih. Cukup jadi asisten manajer di perusahaan aja. Jadi musuhnya sih diganti itu. Dan pemerintah harus lihat ini bukannya soal sentimen nggak sentimen sama si Pak Yusgiantoro, saya sih nggak kenal dia. Nggak ada hubungan sama sekali. Cuman kelihatannya layaklah dia diganti itu. Cuman ya udah terlanjur nih ya, nggak ngerti deh saya. Cuman mestinya dari dulu tuh diganti nih, waktu masalah minyak seringkali nggak beres begitu. Nah sekarang masalah listrik. Ya begitu aja Mbak. Iya, terima kasih Pak Jerry. Dan yang terakhir Pak Ilham, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Silakan. Iya, pemerintah katanya krisis energi. Tapi kenapa di pusat kota itu yang lampu jalanan yang tanpa biaya biaya pemerintah semuanya ya. Itu kenapa sampai terus terang banget gitu loh, sayang kan. Kalau yang iklan-iklan itu kan mereka bayar, membantu pemerintah. Nah kalau yang itu kan yang gratisan, kenapa nggak dimatiin aja gitu loh. Itu ya Pak, dari saya. Iya.